katanya pasien penghasilan tinggi. Apa ingin ku jadi priai berdasi, dapat tempat besar juga cari posisi. Entah aku nanti jadi apa, entah aku jadi apa saja. Asal kecil suka dan muda terkenal, tua kaya raya mati masuk surga. Atau jadi jaksa yang pintar bongkar kasus. Kakek ingin aku jadi bandar beras, punya banyak pasar, laba semakin deras. Entah aku nanti jadi apa, entah aku jadi apa saja.